Pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita akan membaca Alkitab firman Tuhan dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 dalam terang tema Blessed Assurance, jaminan yang mulia, jaminan atau pengharapan yang agung. Yohanes pasal 14, kita akan membaca ayat 23 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Ayat 23 kita mulai. Saya ulang lagi, Bapak Ibu dan Saudara. Yohanes 14 ayat 23 sampai 28. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku." Demikian kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan yang menyimpan firman ini siang dan malam. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa bedanya kekristenan, iman Kristen, dan agama-agama yang lain? Tentu saya yakin bagi kita yang sudah mengikut Kristus lebih dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau sejak kecil sampai sekarang ini, kita mengikut Kristus, pasti jawabannya tidak sukar. Bapak Ibu bisa memberikan sejuta jawaban, saya yakin. Tetapi paling tidak, di dalam Alkitab sendiri, kita bisa menemukan, di dalam iman Kristen, kita memiliki tiga kata kunci. Iman, kasih, pengharapan. Ketiga-tiganya satu, utuh, tidak bisa diceraikan. Kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan, kita memiliki kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang akan kita sama-sama pelajari sekarang ini? Kita akan bersama belajar mengenai satu dari ketiganya, yaitu pengharapan. Pengharapan sangat erat kaitannya dengan kesabaran. Tanpa kesabaran, tentu kita tidak akan mendapatkan yang kita harapkan. Tanpa kesabaran, kita tidak mungkin akan meraih jaminan yang sudah disediakan oleh Allah. Apa relevansinya pengharapan bagi kita sekarang ini? Ketika kita merayakan kenaikan Kristus, Tuhan yang mulia, ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya akan mulai dengan sebuah kisah nyata. Tanggal 14 Maret 2016. Pagi hari, saya mendapatkan kabar dari seorang teman bahwa seorang pendeta yang besar di Semarang meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, gerejanya luar biasa megah. Tiap minggu ribuan dan puluhan ribu yang datang beribadah di gereja itu. Tiap kali, tiap saat ada saja inovasi yang dilakukan oleh gereja itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, singkatnya pendeta ini meninggal. Pendeta ini meninggal, jemaatnya tidak percaya bahwa pendeta ini meninggal. Kena serangan jantung, Bapak, Ibu, setelah beliau ini hari Minggu berkhotbah. Apa yang kemudian dilakukan oleh jemaatnya? Jemaat dan para kolega pendeta membawa dari rumah sakit, dan kemudian jenazah pendeta itu diletakkan di altar di depan gereja, tidak dipeti di sana, diletakkan di situ, dia kemudian dikelilingi oleh kolega-koleganya, dan apa yang kemudian dilakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dia didoakan supaya bangkit kembali. Jadi sepanjang hari, hari Senin itu, gereja itu penuh sesak. Jemaat-jemaatnya berdatangan. Para pengagumnya juga berduyun-duyun datang. Untuk apa? Untuk berdoa bagi kebangkitan sang pendeta. Mereka tidak percaya bahwa sang pendeta meninggal. Selidik punya selidik. Ada seorang yang mengatakan, beberapa minggu sebelum itu, sang pendeta berkata bahwa akan terjadi kebangkitan di gereja ini. Jadi ada nubuat yang sudah dilakukan oleh sang pendeta dan percaya bahwa akan terjadi kebangkitan daging, kebangkitan tubuh di gereja tersebut. Maka itulah yang memotivasi para jemaatnya sekalian untuk berdoa bagi pendeta tersebut agar dia bangkit. Semuanya tidak yakin bahwa dia akan mati. Semuanya tidak yakin bahwa dia pasti akan terus meninggal dunia. Maka diadakan doa kebangkitan, ibadah kebaktian kebangkitan. Para jemaatnya menangis, mencucurkan air mata, Bapak, Ibu. Ada yang berteriak-teriak berkatakan, Pak, kembali, Pak, pulang dalam nama Yesus, balik. Apa yang terjadi kemudian, Bapak, Ibu? Mukjizat terjadi. Mukjizatnya apa yang terjadi? Yaitu sinode berintervensi supaya di stop. Karena kalau enggak, itu bisa 2 hari, 3 hari berdoa seperti itu terus. Maka sinode harus menstop, kemudian sinode mengatakan kita harus menerima kenyataan bahwa Pak Pendeta ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi di sini ada sebuah kebenaran yang tidak mungkin ditolak. Bahwa ternyata banyak orang tidak siap dengan kematian. Atau tidak siap dengan kondisi ketika sesuatu yang kita tidak sangka, sesuatu yang kita tidak duga terjadi. Manakala kondisi dan keadaan itu berbalik, seperti tidak yang kita nyana, kita tidak duga, tidak kita harapkan. Ada semacam shock yang terjadi di dalam hati, termasuk orang-orang Kristen. 14 Maret, masih hari yang sama, Bapak, Ibu. Beberapa jam setelah itu, saya mendapatkan kabar. Sekali lagi kabar kematian. Kematian seorang pemimpin agama. Kematian seorang pemimpin gereja. Seorang imam sekarang Katolik. Seorang Romo. Seorang profesor teologi. Dan dia mengajar di sebuah universitas yang sangat-sangat ternama di Amerika Serikat. Universitas Notre Dame. Itu masih 20 besar yang terbaik di Amerika Serikat. Universitas itu. Apa yang terjadi dengan pemimpin ini? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dia ditemukan tewas, meninggal dunia di kamarnya. Dengan sangat mengejutkan, pistol di tangan. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Seorang Kristen, seorang pemimpin umat, seorang profesor teologi, seorang yang pernah saya baca bukunya dan tulisan-tulisannya, mengakhiri kehidupan dengan menembak dirinya sendiri. Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Hidup manusia itu begitu rentan, rapuh, dan ringkih. Kalau seorang pemimpin agama saja bisa seperti itu, saya tidak mengatakan bahwa kita boleh ngikutin seperti itu. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Don't try this at home. Jangan sekali-sekali dicoba di rumah. Tetapi sadarilah bahwa setiap kita sungguh rapuh dalam kehidupan. Kerapuhan kita justru ditandai dengan hal yang sederhana. Gak sabaran. Berapa banyak kita yang suka marah dengan kekasih hati kita, suami, istri. Berapa banyak yang tadi pagi sebelum berangkat ke gereja harus marahan terlebih dahulu dengan istri atau suami. Suami yang maunya cepat misalnya ya, maunya cepat begitu berangkat ke gereja jangan terlambat. Maaf ibu-ibu, ibu-ibu masih bersolek berdanda. Ayo Tomah, cepat Tomah. Tunggu Pak. Sebentar, kan supaya juga tidak mengecewakan papa, begitu kan? Tidak sabar. Tetapi berapa banyak juga di antara kita, Bapak Ibu, yang ketika menghadapi kondisi yang tidak kita duga, kita menjadi tidak siap. Maka mari kita belajar sekarang ini. Saya akan menyimpulkan. Seandainya kehidupan kita itu diperhadapkan pada situasi lo kok. Kira-kira apa yang kita lakukan? Lo kok begini? Lo kok begitu? Hari ini kita sehat, hari ini kita baik, hari ini kita kondisi kuat. Tiba-tiba besok misalnya, saya tidak berdoa, kena serangan jantung atau kena stroke. Loh, kok begini Tuhan? Seorang ibu dari teman remaja, dia mau pergi ke gereja, Bapak Ibu. Dia jalan di Jakarta ini, dia jalan. Tiba-tiba diserempet motor, jatuh, patah tulang. Sementara ibu ini adalah seorang janda, dan dia menjadi penopang kehidupan untuk 3 orang anaknya, dan 1 anak harus kuliah, dan biayanya mahal. Loh, kok begini? Loh, saya mau ke gereja, saya mau melayani Tuhan, saya mau latihan paduan suara. Loh, kok begini? Dan Bapak Ibu bisa mendaftar begitu panjang apa yang Bapak Ibu alami sendiri di dalam kehidupan. Tetapi mari kita akan kembali ke Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Injil Yohanes? Bapak Ibu, Injil Yohanes ditulis dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi loko itu. Kenapa demikian? Yesus Tuhan Juru Selamat Allah dan Dia Mesias yang bangkit itu meninggalkan dunia ini dengan sebuah janji, aku datang segera. Aku tidak lama-lama, aku akan kembali kepadamu. Ditunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 13 tahun, 23 tahun, tidak datang-datang. 30 tahun, mulailah para pemimpin gereja usianya sangat uzur, sebagian mereka menjadi martir, meninggal, satu persatu mereka meninggalkan dunia ini. Gereja tidak punya pemimpin lagi. Generasi kedua masih menunggu-nunggu kapan Yesus datang sebagaimana yang ia janjikan. Tidak datang-datang pula. Padahal dia pergi. Padahal dia berjanji. Ia akan kembali. Tapi kapan? Bapak Ibu pernah mengalami hal yang semacam ini? Menunggu janji Tuhan. Dan ternyata tidak datang-datang. Tidak tiba-tiba. Kapan waktunya Tuhan? Sementara kondisi saya sudah loko seperti ini. Yohanes Injil keempat ditulis di akhir abad pertama. Yesus tidak kunjung kembali. 2000 setelah itu kita berkumpul detik ini dan di sini. Yesus juga tidak kunjung kembali. Kapan waktunya? Apakah Kristus benar-benar akan datang? Di sini menjadi masalah bagi banyak orang. Tapi justru Bapak Ibu kita perlu belajar memaknainya. Apa artinya jaminan yang mulia itu? Apa artinya blessed assurance itu? Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan melihat ke dalam Alkitab kita. Yesus mengatakan semuanya. Yesus sudah selesai memberitakan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dan dia akan pergi. Apa yang ia janjikan Bapak Ibu? Yang pertama, ia menjanjikan Roh Suci. Ia memberikan kepada setiap orang yang percaya adalah Roh Suci. Ayat 26. Dikatakan di sana parakletos, penghibur. Istilah parakletos Bapak Ibu, itu artinya adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi. Dan di sini berarti setiap orang yang menjadi milik Allah, setiap orang yang menjadi bagian dari tubuh Kristus tidak berjalan sendiri. Ada yang mendampingi. Dan yang mendampingi itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Apa tugas sang pendamping? Apa tugas dari Roh Kudus? Dikatakan di dalam ayat kita ini, dia yang akan mengajar kepadamu dan mengingatkan akan kepadamu semua yang Yesus sudah ajarkan. Bapak Ibu, Roh Kudus tidak berbicara seenak dirinya sendiri. Roh Kudus juga adalah Allah yang tahu diri. Roh Kudus juga membatasi kuasanya. Roh Kudus tidak berbicara sekehendak hatinya. Tapi dia hanya mengucapkan apa yang Yesus pernah sampaikan. Apa relevansinya bagi kita sekarang ini? Begini Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia dan di dalam kekristenan yang seperti tadi. Ada orang mati, mereka tidak percaya, belum waktunya, balik Pak, balik, balik, balik. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita mau menalar secara jernih dan bening, kalau dia adalah hamba Tuhan, kalau dia adalah pemimpin umat, kalau dia benar milik Kristus, mati kemana? Iya kan? Bukankah mati adalah kemenangan? Bukankah mati itu perlu dirayakan? Tetapi mengapa justru kematian malah ditakuti dan dianggap momok? Dianggap musuh? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bukankah Yesus Kristus mengajar kita untuk tidak takut dengan kehidupan kita? Apapun yang terjadi, bahkan kematian kita pun. Demikian Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 mengingatkan kita, bukan? Kalau kita sudah di dalam Yesus Kristus, kita menjadi milik Kristus. Siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan menceraikan kita dari kasih Kristus? Jawabannya, tidak ada. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, maka di sini kita perlu lihat, Roh Kudus diberikan sebagai penghibur supaya kita tidak sendirian. Janji seperti apa yang diberikan oleh Allah? Allah memberikan janji Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, Bapak Ibu. Itu berarti buat setiap orang Kristen, buat Bapak Ibu dan saya, hidup kita disertai oleh Allah. Allah berjalan bersama dengan kita. Allah berjalan menyertai kita. Allah memberikan kekuatan sendiri bagi kita. Di sini kita bertanya, jaminan apa sih yang belum Allah berikan pada kita? Anaknya sudah diberikan. Roh Kudus pribadi Allah sudah diberikan. Kita tuh kurang apa coba Bapak Ibu? Apa yang masih kita cari dalam hidup kita? Tidak ada. Tunjukkan kepada saya, buktikan bagi saya, apa yang terbaik yang Allah masih pegang, apa yang terbaik yang Allah masih tahan, yang belum diberikan dan dikaruniakan kepada kita. Tidak ada. Roh Kudus diberikan sama seperti Sang Putra juga sudah diberikan bagi kita. Lalu apalagi Bapak Ibu, bukan hanya itu saja. Ayat 27, Allah berkata, damai sejahtera, kuberikan kepadamu. Gak hanya sekali di dalam ayat ini, diulang lagi, damai sejahtera ku. Jadi damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus. Damai yang menjadi milik Kristus, sekarang menjadi milik kita. Damai sejahtera. Ada seorang penulis yang menulis bahwa bagi orang yang spiritualitasnya atau hidup kerohaniannya itu makin dewasa, Bapak Ibu, dia akan menjadi orang yang traveling light. Maksudnya, dia akan berjalan, mengembara, hidup dengan enteng, dengan ringan, dengan tanpa beban. Ini aspek kecil dari damai sejahtera. Karena apa? Karena begitu banyak orang Kristen yang masih khawatir dengan kehidupan. Bagaimana saya makan, bagaimana saya hidup, bagaimana saya bekerja, bagaimana saya mendapatkan uang, sementara sudah berkecukupan penuh. Bahkan berlebih-lebihan. Yesus pernah berdoa, mengajar para murid. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setelah kalimat itu, kalimat apa Bapak Ibu? Berikanlah kepada kami makanan kami yang tidak berkelebihan, secukupnya. Traveling light itu berarti kemanapun kita melangkah, kita akan mendapatkan damai sejahtera itu karena enggak ada beban. Karena kita tidak mau diimpit dengan beban dan beban yang menindih kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang merdeka dan bebas. Kita tidak punya rasa sakit hati. Tidak punya kedongkolan terhadap satu orang dan orang yang lain. Tidak ada iri dan dendam terhadap orang Kristen yang lain atau terhadap orang-orang sekitar kita. Kita tidak memiliki musuh. Dimusuhi mungkin iya, tetapi dalam hati kita, kita melepas semua. Bagaimana dengan kehidupan kita? Yesus menjanjikan damai sejahtera itu. Damai sejahteranya diberikan kepada kita. Dan dia berkata, jangan gelisah dan gentar hati. Di sini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang dicari oleh dunia tentang hidup yang bahagia, sebenarnya sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Buat saudara dan saya. Sekitar tanggal 16 Maret, belum lama berselang, Bapak Ibu, saya dikontak oleh seorang teman. Dia sahabat saya. Dia seorang yang mengenal saya sejak remaja, kami pelayanan sama-sama di remaja. Dia punya hak istimewa yang luar biasa, karena dia bisa sekolah di luar negeri, ke Amerika dan ke Eropa untuk S2-nya. Tapi setelah itu dia tidak mau ke gereja. Dia tidak mau kebaktian. Alasannya kenapa? Dia kecewa dengan orang Kristen. Bapak Ibu, ada yang kecewa dengan sesama orang Kristen di sini? Dengan pengurus gereja? Dengan pendeta? Dengan hamba Tuhan? Lepaskanlah Bapak Ibu. Orang yang paling enak hidupnya itu kalau enggak ada beban-beban seperti itu. Saya kembali ke teman-teman saya ini. Dia tidak mau ke gereja tahunan. Dan dia tinggal di Jakarta. Kemudian tanggal itu dia mengatakan kepada saya, yuk kita ketemuan, baik kita bertemu bersama-sama. Bapak Ibu, kami berjumpa di sebuah kafe, kami minum kopi bersama-sama dan kemudian dia membuka percakapan dengan berkata begini, saya baru saja melakukan riset, saya baru saja meneliti. Oh bagus, penelitian saya suka, begitu kan? Karena saya pikir Bapak Ibu dia kan S1, S2-nya di luar negeri, gitu. Suka meneliti pastinya. Ya, apa yang kamu teliti? Saya tanya. Saya sedang meneliti bagaimana caranya untuk bunuh diri dengan risiko paling kecil. Saya kaget. Tapi saya mencoba tenang di depannya dan saya berkata, baik, lalu apa? Oh, lalu dia terangkan Bapak Ibu. Jadi cara mati yang paling enak itu adalah, oh gak usah saya terangkan di sini ya. Gak usah. Ini bukan pelajaran untuk committing suicide ya. Jadi sensor Bapak Ibu ya. Dan ternyata dia sudah mencoba salah satunya. Jadi saya searching di Google dan dia sudah mencoba salah satunya. Tetapi begitu darah itu mengucur keluar, dia ketakutan dan dia pergi ke WC. Dia kaget terperanjat karena ketika dia sampai di WC itu Bapak Ibu dan Saudara, darahnya mampet. Dia gemetaran sendirian dan kemudian dia berkata kepada saya, sejak saat itu saya tidak akan mau lagi mencoba bunuh diri. Saya kapok, saya tidak akan coba-coba lagi. Dan saya dengan tenang katakan, temanku, kamu sudah di tahap ini, saya mau katakan kepada kamu, kemungkinan tahun depan, ada 3 pilihan ketika saya berjumpa dengan kamu. Pilihan pertama adalah, saya akan menjumpai kamu di rumah sakit jiwa. Karena ini ada masalah mental, gangguan mental. Karena dia mulai mencoba untuk bunuh diri, berarti ada sesuatu yang bahaya. Pilihan yang kedua, kalau sejauh ini kamu sudah menjadi seperti ini, temanku. Tahun depan kemungkinan saya akan berjumpa dengan kamu di rumah duka. Kamu sudah berada di dalam peti. Dan mungkin saya yang akan memimpin kebaktian penghiburan kamu. Dia mengatakan begini, Pak. Ya kan malah enak, saya sudah gak tahu lagi rasa sakit dan rasa beban dalam kehidupan. Saya berkata, bagaimana dengan orang tuamu, orang-orang yang mengasihi engkau? Tidak pernahkah kamu pikirkan orang-orang di sekitar kamu? Dan dia sejenak terdiam. Pilihan yang ketiga adalah, kamu bangkit, kamu berjuang, kamu kembali mendapatkan pengharapan, dan kamu berani untuk menghadapi tantangan hidup seberat apapun. Dia tanya, bagaimana caranya? Saya berkata, kita berjalan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini adalah satu dari kondisi masyarakat dan umat manusia di sekitar kita. Saya tidak tahu pergumulan Bapak, Ibu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pernah cerita ini saya sampaikan di sebuah event, di sebuah sekolah. Lalu setelah acara itu, Bapak, Ibu, seorang guru datang, kepada saya dan mengatakan, Pak, apa yang Bapak tadi ceritakan? Mengingatkan saya pada waktu saya sekolah di Singapura. Pada waktu itu kami sedang makan bersama-sama. Di ruang makan. Tiba-tiba, itu di lantai dua. Tiba-tiba, ada orang yang menjatuhkan dirinya dari lantai empat. Sutok. Dan itu adalah istri dari dosen saya. Istri dari dosen teologi. Istri dari pendeta. Bapak, ibu, dan saudara, saya cerita begini. Saya sekali lagi ingin menunjukkan kepada kita. Hidup manusia. Hidup bapak, ibu, saudara, dan saya. Rapuh, rentan, ringkih. Dan karena itu kita membutuhkan anugerah. Dan di mana anugerah itu kita dapatkan? Anugerah itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang bangkit. Mesias yang tidak diam di dalam kuburnya. Anugerah itu kita dapatkan. Ketika kita tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang Allah masih tahan-tahan yang tidak diberikannya kepada saudara dan saya. Anugerah itu nyata ketika bapak, ibu, saudara dan saya tahu bahwa kita berjalan di dalam damai sejahtera Kristus. Apalagi yang kurang? Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Oktober 2015 saya kehilangan orang yang saya kasihi, mama saya. Tanggal 25 Oktober. Beliau seorang janda. Tahun 2012 ayah saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Serangan jantung ayah saya. Dan tahun lalu, belum satu tahun, ibu saya dipanggil pulang. Dan saya anak tunggal. Bapak, ibu, dan saudara, tetapi saya belajar dari pribadi yang sederhana ini. Yang menantikan Tuhan. Dan di dalam penantiannya bukan hanya sabar. Tetapi penuh pengharapan. Karena apa? Ceritanya begini. Pada waktu saya mau pergi ke Amerika Serikat. Bulan Januari tahun 2013. Saya sudah mendapatkan surat untuk mengurus visa. Ke kedubes Amerika Serikat. Ibu saya, mama saya tiba-tiba sakit, Bapak Ibu. Sakitnya sederhana, sepele sekali. Kena herpes. Herpes. Itu sekarang ini sudah tidak mematikan. Tetapi begini ceritanya. Beliau tiba-tiba itu lemah. Demam tinggi, tidak kunjung turun. Akhirnya diperiksakanlah ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, diperiksa darah, ketahuan kreatinin ureum tinggi. Dan itu berarti ibu saya kena gagal ginjal. Hal yang tidak mudah. Kondisi loko sangat dialami oleh mama saya. Dia mantan perawat, Bapak Ibu. Dia tahu bagaimana kalau orang itu cuci darah, apa yang akan terjadi, dia tahu benar. Dan dia tidak siap. Singkat cerita, karena bujukan dari teman-temannya, akhirnya dia mau. Dia mau cuci darah. Sebelumnya menolak. Dia mau cuci darah karena anaknya. Karena saya. Dia masih kemudian mengais dan mengumpulkan pengharapan. Saya mau cuci darah, saya mau melihat anak saya selesai studi. Singkat cerita, cuci darah pada waktu itu dilakukan satu kali dalam dua minggu. Jadi dua minggu sekali cuci darah. Saya pada waktu itu sudah berat, apakah saya akan sekolah ke luar negeri? Saya berkata kepada mama saya tidak jadi pergi ke luar negeri. Saya akan bersama-sama dengan mama. Mama seorang janda, saya tidak mau meninggalkan mama. Tapi yang luar biasa mama saya berkata begini. Mama tahu kamu mengasihi mama. Tetapi kalau kamu di sini, kamu bisa apa? Kamu bukan dokter, kamu bukan perawat. Kamu hamba Tuhan, kamu masih punya masa depan. Mama di sini punya teman, punya sahabat, punya keluarga yang akan mendukung. Kamu pergi. Bapak Ibu tetap dengan berat hati saya pergi. Meninggalkan orang yang saya kasihi sendirian. Satu tahun berlalu, selalu ketika mendengar cerita tentang derita dan mama saya yang harus gagal beberapa kali untuk cuci darah, hati saya sedih dan pedih sekali. Suatu kali Bapak Ibu, saya mendengar mama saya masuk ke ICU dari satu kali dalam dua minggu menjadi satu minggu satu kali. Baru seminggu kemudian sudah menjadi satu minggu dua kali. Dengan kesedihan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah waktu saya dengan mama semakin pendek? Saya harus menyiapkan diri, saya harus menyiapkan hati, saya harus menyiapkan mental saya. Saya telepon mama dan saya berkata, mama saya pulang besok. Saya tidak mungkin bisa konsentrasi di sini sementara mama sakit. Dan mama saya berkata, oke, sekali lagi mama terima kasih kamu memperhatikan mama. Tetapi mama yakin tidak banyak hal yang kamu bisa kerjakan di sini. Mama tidak apa-apa. Kamu selesaikan secepatnya studi kamu dan pulang kembali ke sini. Dua minggu setelah kembali dari rumah sakit, saya mendengar dari kejauhan, mama saya kembali Bapak Ibu ke gereja. Tiap pagi, doa pagi. Di gereja kami, tiap pagi jam 5 itu ada doa pagi. Dan mama menyempatkan diri untuk datang doa pagi. Dalam kesakitan yang sedemikian, tubuh yang kemudian mulai mengkerut kecil, kehilangan daya dan kehilangan daging yang begitu banyak. Tetapi yang luar biasa, pagi hari masih dia sempatkan untuk menghadap Tuhan. Sampai akhirnya bulan September saya kembali ke Indonesia. Tapi karena tugas saya harus bolak-balik Jakarta Kudus, rumah saya, tempat tinggal saya di kota Kudus, Bapak Ibu. By the way, saya orang Kudus berarti ya. Tapi ini K besar ya, sedangkan kita semua orang-orang Kudus, K kecil. Ya kan? Kita semua orang Kudus. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya harus kembali Jakarta Kudus untuk tugas pada waktu itu. Sampai akhirnya 24 Oktober, saya pulang kembali ke kota Kudus, siap mengantar mama ke rumah sakit untuk cuci darah. Tidak ada yang dipikirkan pada waktu itu, kami berangkat bersama-sama, sampai di rumah sakit, mau dicuci darah, selangnya mampet. Harus direparasi, siang direparasi, malah bocor. Mama saya harus masuk ke ICU, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sabtu malam di ICU jam 1 konon kabarnya terjadi serangan jantung. Minggu paginya direparasi lagi, dibuka lagi, tapi mama sudah kepayahan dan siang harinya sudah tidak sadarkan diri. Minggu tanggal 25 Oktober jam 10.30 malam, mama dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika malam itu saya mendapatkan kesaksian yang luar biasa dari teman-temannya. Bahkan ada seorang teman yang bukan Kristen yang datang, mantan perawat rumah sakit, pengurus pensiunan rumah sakit, yang berkata begini, Pak, ibunda Anda luar biasa. Apa yang dipikirkan adalah orang lain. dan tetap mau melayani orang lain. Pada waktu Rabu yang lalu kami datang ke rumah, ibunda Anda sudah berjanji, setelah nanti cuci darah, saya mau ikut perkunjungan. Mengunjungi teman-teman pensiunan lain yang juga sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kesaksian yang sederhana dari orang yang sederhana. Mama saya bukan orang hebat. Kami bukan dari keluarga pendeta. Dari keluarga besar kami, saya sendiri yang menjadi pendeta. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kiranya kesaksian kecil ini memotivasi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini. Hidup belum berakhir. Perjalanan belum usai. Keadaan hidup bisa berubah. Kita bisa mengalami keadaan loko. Kapanpun, dimanapun. Tetapi kita memiliki jaminan, jaminan yang mulia. Jaminan yang memberikan pengharapan itu bagi kita. Kristus akan datang kembali. Kita sudah diberi Roh Kudus dan kita sudah diberi damai sejahtera. Kiranya saya sebagai hamba Tuhan dan pelayan firman-Nya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekarang ini, apa yang masih kurang? Amin. Mari kita berdoa. Jika kami sudah memiliki Yesus Kristus, dan jika kami sudah memiliki Roh yang mendampingi kami, Roh Kudus yang setia di dalam perjalanan kehidupan kami, dan dengan itu kami dimampukan untuk berjalan menghadapi situasi apapun juga, Bapa di surga, apakah yang kami masih cari? Ingatkan dan sadarkan kami supaya kami melihat bahwa kehidupan ini begitu berharga. Berharga karena kami memiliki jaminan. Berharga karena kami memiliki pengharapan. Bapa, tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.